Mitra Bisnis, kemarin Kwik Yanggi telah mengungkapkan pandangannya terkait adanya kewajiban bagi pengusaha tambang lokal maupun asing untuk membangun smelter atau fasilitas pemurnian mineral hasil eksplorasi tambang-tambangnya di tanah air sesuai amanat Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang melarang ekspor hasil tambang yang digalinya dalam bentuk mentah. Menurut Kwik Yanggi, idealnya proses pemurnian mineral sebaiknya dilakukan oleh BUMN. Mengingat, jika pihak swasta lokal maupun asing sampai bersedia memenuhi aturan untuk membangun smelter, maka bisa diindikasikan mereka masih meraup keuntungan yang sangat besar dari hasil eksplorasinya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik Pak Kwik, jika swasta lokal maupun asing masih meraup keuntungan yang sangat besar, sehingga mereka bersedia membangun smelter, apakah ini berarti hitungan pemerintah tidak 100% menguntungkan bagi negara? Nah ya kan lucu gitu. Belum lagi yang lucu sekali, yang baru-baru terjadi dengan LPG itu kan lucu. Nah, kenapa Bapak menilai seperti itu? Jadi, kita sudah berdebat begitu keras mengenai bensin ya. Itu LPG dinaikkan karena Pertamina rugi gitu kan. Pertamina-nya rugi, ya, tetapi Kementerian Keuangan melimpah-limpah dengan uang. Jadi, apakah Bapak melihat persoalannya sama persis dengan hitung-hitungan harga bahan bakar minyak premium yang disebut-sebut oleh banyak elit di lingkaran kekuasaan syarat dengan subsidi? Betul. Persis. Seperti minyak, BBM, jadi Pertamina disuruh membeli gas dari pemerintah dengan harga dunia. Padahal buat pemerintah kalau cash basis tidak ada harganya. Gitu. Tidak berarti diberi gratis kepada rakyat, tidak. Tapi lalu mereka begitu lucunya mengatakan bahwa ini rugi mesti dinaikkan. Gitu. Jadi Pertamina bermusuh-musuhan sendiri dengan pemerintah. Ya tidak bermusuhan, pemerintah nurut, Pertamina nurut, pemerintahnya yang lucu. Anda beli gas alam dari saya harga dunia, iya Pak. Garap sampai menjadi LPG, iya Pak. Nah, keluarnya segini, kamu harus jual lebih murah dari itu, ya kan rugi. Nah sekali ini, kalau dulu ruginya dikatakan saya subsidi, sekarang ruginya dikatakan, nggak tahu siapa yang mengatakan, kenapa si Karen sampai berani menaikkan 67%. Pasti tidak mungkin kalau tidak diketahui menteri. Mungkin menterinya mana yang kamu naikkan dong, jangan sampai rugi gitu. Heboh luar biasa, hanya beberapa hari presiden turun tangan. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan duduk persoalannya bagaimana sih gitu. Kok mendadak sontak kalau tidak dinaikkan nggak apa-apa untuk ekonomi nasional ini gitu. Ini yang bodoh-bodoh seperti ini nih, banyaknya kayak gini gimana? Demikian Kwik Yanggi, Benny Ramadi, Pas FM.